Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 442. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menyuruh pukul seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu membaca firman Allah Ta'ala. Wal kadhimina ghaidha. Artinya, dan yang sanggup menahan marahnya. Surat Ali Imran ayat 134. Lalu Umar berkata kepada sahayanya, lepaskan orang itu. Kedua, bahwa ia menakutkan dirinya dengan siksaan Allah. Yaitu bahwa ia mengatakan kekuasaan Allah atas diriku itu lebih besar dari kekuasaanku atas manusia ini. Jikalau aku teruskan kemarahanku kepadanya, niscaya aku tidak merasa aman. Bahwa Allah akan meneruskan amarahnya kepadaku pada hari kiamat. Aku lebih memerlukan kepada kemaafan. Allah Ta'ala berfirman pada sebagian kitab-kitab lama, Hai anak Adam, ingatlah kepadaku ketika engkau marah. Niscaya aku akan ingat kepadamu ketika aku marah. Maka aku tiada akan menghapuskan engkau dalam golongan orang yang akan aku hapuskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang budak kecil untuk sesuatu keperluan. Lalu budak tersebut lambat sekali kembali. Maka tatkala ia datang, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau tidaklah karena kisos atau siksa atau ambil bela, niscaya aku sakiti engkau. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Ummi Salmah. Artinya kisos pada hari kiamat. Dikatakan bahwa pada tiap-tiap raja Bani Israel ada padanya seorang ahli, yaitu ahli hikmah atau filosof. Apabila raja itu marah, lalu filosof tersebut memberikan kepadanya selembar kertas yang isinya, kasihanilah orang miskin, takutilah mati, dan ingatilah akhirat. Maka raja itu membacanya sehingga tenanglah kemarahannya. Ketiga, ia mengingatkan dirinya akan akibat permusuhan, pembalasan dendam, persiapan musuh untuk menghadapinya, usaha menghancurkan maksud-maksudnya dan perasaan suka dengan malapetaka yang menimpanya. Dan ia tidak akan terlepas dari malapetaka itu. Maka ia menakutkan dirinya dengan segala akibat kemarahan di dunia, jikalau ia tidak takut dari akhirat. Dan ini kembali kepada penguasaan nafsu syahwat atas kemarahan. Dan ini tidaklah termasuk amal akhirat, dan tiada pahala padanya. Karena ia bolak-balik atas keberuntungannya yang segera, yang didahulukannya sebagian dari sebagian. Kecuali bahwa yang ditakutinya itu mengacaukan dunia, akan perhatiannya kepada ilmu dan amal, dan tiada menolongnya kepada akhirat. Maka ia diberi pahala pada yang demikian. Keempat, bahwa ia berpikir tentang buruk bentuknya ketika marah. Dengan diingatinya bentuk orang lain waktu sedang marah. Dan ia berpikir tentang kejinya marah pada dirinya. Dan penyerupaan orang yang marah itu seperti anjing galak dan binatang buas yang menerkam. Dan penyerupaan orang yang lemah lembut, yang tenang, yang meninggalkan kemarahan dengan nabi-nabi, wali-wali, alim ulama, dan ahli-ahli hikmah atau filosof. Dan ia memilihnya dirinya antara penyerupaan dengan anjing-anjing, binatang-binatang buas, dan manusia-manusia hina, dan antara penyerupaan dengan alim ulama dan nabi-nabi pada adat kebiasaan mereka, supaya dirinya cenderung kepada menyukai mengikuti jejak mereka kalau masih ada padanya sisa akal. Kelima, bahwa ia berpikir mengenai sebab yang membawanya kepada pembalasan dendam dan mencegahnya dari penahanan marah. Dan tidak boleh tidak bahwa ada sebabnya. Umpamanya, kata setan kepadanya, bahwa ini membawa engkau kepada kelemahan, kekecilan jiwa, kerendahan, dan kehinaan, dan engkau menjadi orang hina pada pandangan manusia. Maka hendaklah ia mengatakan kepada dirinya, alangkah mengherankan engkau ini. Engkau melepaskan diri dari tanggungan sekarang dan engkau tidak melepaskan diri dari kehinaan hari kiamat dan terbukanya kekurangan diri apabila diambilkan ini dengan tangan engkau dan diambil balas dendam dari engkau. Engkau jaga diri engkau dari yang dipandang kecil oleh mata manusia dan engkau tidak menjaga dipandang kecil di sisi Allah, malaikat-malaikat dan nabi-nabi. Manakala kemarahan itu ditahan, maka seyogialah menahannya karena Allah. Dan yang demikian membesarkannya di sisi Allah. Maka apalah baginya dan bagi manusia lain. Dan kehinaan orang yang menganiaya di hari kiamat itu lebih berat daripada kehinaan kalau ia membalas dendam sekarang. Apakah ia tidak suka bahwa ia yang berdiri apabila dipanggil pada hari kiamat? Hendaklah bangun berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Lalu tiada yang berdiri kecuali orang yang memaafkan. Maka ini dan contoh-contoh lain yang seperti ini dari makrifah keimanan, seyogialah bahwa ia menetapkannya dalam hatinya. Keenam, bahwa ia mengetahui kemarahannya dari ketakjubannya atau keheranannya kepada diri sendiri itu, dari berlakunya sesuatu bersesuaian dengan kehendak Allah, tidak atas kesesuaian kehendak sendiri. Maka bagaimana ia mengatakan, kehendakku lebih utama dari kehendak Allah, dan hampirlah kemarahan Allah kepadanya itu lebih besar daripada kemarahannya. Adapun amal perbuatan, maka engkau bacakan dengan lidah engkau, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Beginilah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan ketika marah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Sabit. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Aisyah marah memegang hidungnya seraya bersabda, hai Waisi, berdoalah. Wahai Allah, Tuhanku, Tuhan Nabi Muhammad, ampunlah bagiku dosaku. Hilangkanlah kemarahan hatiku dan lepaskanlah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Waisi itu panggilan Aisyah dengan tasghir atau seperti kalau dalam bahasa Belanda untuk Nur dipanggil Nurja, diriwayatkan oleh Ibnu Sini dari Aisyah. Maka disunatkan engkau membaca yang demikian. Kalau kemarahan itu tidak hilang dengan demikian, maka duduklah. Jikalau engkau sedang berdiri, dan berbaringlah jikalau engkau sedang duduk. Dan dekatilah dengan bumi, di mana dari bumi itu engkau dijadikan, supaya engkau ketahui dengan demikian akan kehinaan diri engkau. Dan carilah dengan duduk dan berbaring itu akan ketenangan. Sesungguhnya sebab kemarahan itu panas, dan sebab panas itu bergerak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa marah itu sepotong api yang dinyalakan dalam hati. Tidakkah engkau melihat pada mengembung urat-urat leher dan merah kedua matanya? Maka apabila salah seorang kamu mendapati suatu dari yang demikian, maka jikalau ia sedang berdiri, maka hendaklah ia duduk. Dan jikalau ia sedang duduk, maka hendaklah ia tidur. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id. Maka jikalau ia senantiasa yang demikian, maka hendaklah ia berwudu dengan air dingin atau mandi. Sesungguhnya api itu tidak akan padam selain oleh air. Nabi SAW bersabda, apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia mengambil wudu dengan air. Maka sesungguhnya marah itu dari api. Diriwayatkan Abu Daud dari Athiyah As-Sa'di. Pada suatu riwayat, dikatakan bahwa kemarahan itu dari setan. Dan setan itu dijadikan dari api. Dan api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila marah seseorang kamu, maka hendaklah ia mengambil wudu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau marah, maka diamlah. Diriwayatkan Ahmad, Baihaqi, dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila marah dan beliau sedang berdiri, niscaya beliau duduk. Dan apabila marah dan beliau sedang duduk, niscaya beliau berbaring. Maka hilanglah marahnya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abu Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa marah itu sepotong api dalam hati anak Adam. Apakah tidak kamu melihat kepadanya kemerahan dua matanya dan mengembung urat-urat lehernya? Maka barang siapa mendapatkan sesuatu dari yang demikian, maka hendaklah ia meletakkan pipinya dengan bumi. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini adalah isyarat kepada sujud, menetapkan anggota-anggota badan yang termulia pada tempat-tempat yang hina, yaitu tanah, untuk dirasakan oleh diri akan kehinaan, dan menghilangkannya dengan demikian keagungan dan kebanggaan yang menjadi sebab kemarahan. Diriwayatkan bahwa suatu hari Umar radhiyallahu anhu marah. Lalu beliau meminta air dan terus bergumur. Seraya berkata, bahwa marah itu dari setan dan ini air menghilangkan marah. Urwah bin Muhammad berkata, tatkala aku ditugaskan di Yaman, lalu ayahku bertanya kepadaku, apakah engkau sudah diangkat menjadi wali negeri atau gubernur? Aku menjawab, ya. Maka beliau berkata, apabila engkau marah, maka pandanglah ke langit di atas engkau dan ke bumi di bawah engkau. Kemudian agungkanlah Khalik, langit dan bumi. Diriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata kepada seorang laki-laki, ya Ibn al-Hamra, hai anak wanita merah, di mana ada permusuhan antara Abu Dzar dan laki-laki itu. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, hai Abu Dzar, sampai kepadaku berita bahwa engkau pada hari ini engkau hinakan saudara engkau dengan menyebut ibunya. Abu Dzar lalu menjawab, ya benar. Maka pergilah Abu Dzar untuk meminta keridaan temannya atau orang yang dihinakan itu. Maka laki-laki itu mendahulinya memberi salam kepada Abu Dzar. Lalu Abu Dzar menerangkan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, hai Abu Dzar, angkatlah kepalamu, lalu pandanglah Kemudian ketahuilah bahwa engkau tidaklah lebih utama dari orang yang merah dan yang hitam, kecuali engkau melebihi dengan amal. Kemudian beliau menyambung, apabila engkau marah, maka jikalau engkau sedang berdiri, maka duduklah. Dan jikalau sedang duduk, maka melututlah. Dan jikalau engkau sedang melutut, maka berbaringlah. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Abu Dzar. Al-Mu'tamir bin Sulaiman berkata, adalah seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kamu itu marah. Lalu bersangatanlah marahnya. Maka ia menulis 3 helai kertas. Tiap-tiap helai itu diberikannya kepada seorang. Dia mengatakan kepada orang pertama, apabila aku marah, maka berikanlah ini kepadaku. Dan ia mengatakan kepada orang kedua, apabila tenang sebagian kemarahanku, maka serahkanlah ini kepadaku. Dan ia mengatakan kepada orang ketiga, apabila telah hilang kemarahanku, maka serahkanlah ini kepadaku. Lalu pada suatu hari, bersangatanlah marahnya. Maka ia diberikan kertas pertama, di mana isinya, bagaimanakah engkau dengan kemarahan ini? Sesungguhnya engkau bukan Tuhan. Engkau adalah manusia, di mana hampir sebagian engkau memakan akan sebagian yang lain. Lalu tenanglah sebagian kemarahannya. Lalu diberikan kepadanya lembar kedua, di mana isinya, kasihanilah orang di bumi, niscaya engkau akan dikasihani oleh orang di langit. Kemudian diberikan kepadanya lembar ketiga, di mana isinya, ambillah manusia dengan hak Allah. Sesungguhnya tiada akan memperbaiki mereka selain dengan yang demikian. Artinya, tidak dihalangi oleh batas-batas. Al-Mahdi marah kepada seorang laki-laki, lalu menjawab Subaid, jangan engkau marah karena Allah dengan lebih berat dari kemarahannya bagi dirinya sendiri. Lalu Al-Mahdi menjawab, berikanlah jalan supaya ia pergi. Keutamaan menahan kemarahan. Allah Ta'ala berfirman, wal kadhimina ghaidho, artinya, dan yang sanggup menahan marahnya. Surat Ali Imran ayat 134. Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian pada mengemukakan pujian. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencegah kemarahannya, niscaya dicegah oleh Allah daripadanya akan azabnya. Barang siapa meminta uzur atau diperkenankan halangannya kepada Tuhannya, niscaya Allah menerima uzurnya. Dan barang siapa menyimpan atau tidak menggunakan lidahnya, niscaya Allah menutupkan auratnya. Nabi SAW bersabda, yang lebih keras dari kamu ialah orang yang mengalahkan nafsunya ketika marah. Dan yang tahan marah dari kamu ialah orang yang memberi maaf ketika mampu. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ali. Nabi SAW bersabda, barang siapa menahan marah, dan jikalau ia mau meneruskannya, ia dapat meneruskannya. Niscaya Allah memenuhkan hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Pada suatu riwayat, Allah memenuhkan hatinya keamanan dan keimanan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang hamba meneguk suatu teguk minuman yang lebih besar pahalanya daripada seteguk kemarahan yang ditahannya karena mengharap wajah Allah Ta'ala. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya neraka Jahanam itu mempunyai sebuah pintu yang tidak memasukinya selain orang yang sembuh kemarahannya dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, tiada seteguk minuman yang lebih disukai Allah Ta'ala daripada seteguk kemarahan yang ditahan oleh seorang hamba. Dan tiada ditahan oleh seorang hamba seteguk kemarahan itu, melainkan Allah memenuhkan hatinya dengan keimanan. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, barang siapa menahan marah dan ia sanggup melaksanakannya, niscaya ia dipanggil oleh Allah di hadapan manusia ramai dan ia disuruh memilih di antara bidadari yang dikehendakinya. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Mu'az bin Anas. Dan juga oleh Ahmad dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Adapun Al-Azhar, kata para sahabat dan orang-orang terkemuka, antara lain, kata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya tidak sembuh marahnya karena Allah. Barang siapa takut kepada Allah, niscaya ia tidak berbuat sekehendaknya. Dan jikalau tidaklah hari kiamat, niscaya adalah yang tidak akan engkau lihat. Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, jangan engkau hilangkan air mukamu dengan meminta. Jangan engkau sembuhkan kemarahanmu dengan perbuatan keji yang engkau kerjakan. Dan kenalilah tingkat engkau, niscaya akan bermanfaat kepada engkau kehidupan engkau. Ayub bin Abi Taimiyah As-Sakhtiani berkata, tidak lekas marah suatu saat itu akan menolak banyak kejahatan. Sufyan As-Suri, Abu Ghusaimah Al-Yarbu'i dan Al-Fudail bin Iyad berkumpul pada suatu tempat. Lalu mereka bertukar pikiran atau bermuzakarah tentang zuhud. Maka mereka sepakat bahwa amal yang paling utama ialah lemah lembut ketika marah dan sabar ketika susah. Seorang laki-laki berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, engkau tidak menghukum dengan adil dan tidak memberi banyak. Maka marahlah Umar, sehingga diketahui yang demikian pada wajahnya. Lalu laki-laki tadi berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, hai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, Qudil afwa warmur bil ursi wa a'rid anil jahilin. Artinya, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat Al-A'raf ayat 199. Maka saya ini termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, benar engkau, seolah-olah ada api, lalu dipadamkan. Muhammad bin Ka'ab berkata, tiga perkara, barang siapa ada padanya tiga perkara itu, sempurnalah imannya kepada Allah. Yaitu, apabila ia senang, niscaya kesenangannya itu tidak memasukkannya pada yang batil. Apabila ia marah, niscaya kemarahannya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Dan apabila ia berpuasa, niscaya ia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Seorang laki-laki datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu laki-laki itu berkata, hai ayah Abdullah, berilah aku wasiat atau nasihat. Salman menjawab, jangan engkau marah. Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak sanggup." Lalu Salman menjawab, "Jikalau engkau marah, maka tahanlah lidah engkau dan tangan engkau." Penjelasan. Keutamaan tidak lekas marah atau hilmun. Ketahuilah bahwa hilmun itu lebih utama daripada menahan kemarahan. Karena menahan kemarahan itu ibarat dari tahallum, artinya memaksakan diri dengan hilmun atau tidak lekas marah. Dan tidak perlu kepada menahan kemarahan selain orang yang menggelegak kemarahannya. Dan ia memerlukan pada menahan kemarahan itu kepada mujahadah yang keras. Akan tetapi, apabila telah membiasakan diri dengan yang demikian pada masa tertentu, niscaya yang demikian itu menjadi kebiasaan, maka tidaklah akan bergejolak kemarahan lagi. Dan jikalau bergejolak juga, maka tidaklah payah pada menahannya. Dan itulah tidak lekas marah yang sudah menjadi tabiat atau menjadi sifat pribadi, yaitu menunjukkan kesempurnaan akal, berkuasanya akal, pecahnya kekuatan marah dan tunduknya kepada akal. Akan tetapi permulaannya ialah tahallum dan menahan kemarahan dengan rasa berat. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar atau ta'alum, dan tidak lekas marah atau hilmun itu dengan tahallum atau memaksakan diri dengan tidak lekas marah. Barang siapa bersungguh-sungguh memperoleh kebajikan, niscaya ia akan diberi oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa menjaga dirinya dari kejahatan, niscaya ia dipelihara oleh Allah Ta'ala daripadanya." Dirawikan At-Tabarani dan At-Tarukudni dari Abid Darda. Dengan sabdanya tadi, diisyaratkan bahwa usaha untuk tidak lekas marah, jalannya ialah pertama-tama tahallum dan memaksakannya. Sebagaimana usaha untuk memperoleh ilmu, jalannya ialah ta'alum atau belajar menuntut ilmu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu dan tuntutlah bersama ilmu itu ketenangan dan hilmun atau tidak lekas marah. Lemah lembutlah kepada orang yang kamu ajar atau kepada muridmu dan kepada orang di mana kamu belajar padanya atau kepada gurumu. Janganlah kamu termasuk kamu ulama yang gagah perkasa, maka kebodohanmu akan mengalahkan ketidak lekas marahanmu." Diriwayatkan Ibnu Sini dari Abu Hurairah. Dengan sabdanya ini diisyaratkan bahwa takabur dan kegagah perkasaan adalah yang mengobarkan kemarahan dan mencegah dari ketidak lekas marahan atau hilmun dan kelemah lembutan. Adalah di antara doa Nabi SAW, "Wahai Allah, Tuhanku, kayakanlah aku dengan ilmu. Hiasilah aku dengan tidak lekas marah. Muliakanlah aku dengan takwa. Dan elokkanlah aku dengan sehat walafiat." Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Carilah ketinggian pada sisi Allah." Para sahabat bertanya, "Apakah ketinggian itu, wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Engkau sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan engkau. Engkau berikan kepada orang yang mengharamkan pemberian atau tidak mau memberi kepada engkau. Dan engkau tidak lekas marah kepada orang yang congkak kepada engkau." Diriwayatkan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, 5 perkara termasuk sunnah Rasul-Rasul, yaitu malu, tidak lekas marah, berpegang, bersugi, dan memakai bau-bauan. Diriwayatkan Abu Bakar bin Abi Asim dan At-Tirmidzi. Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya laki-laki muslim itu akan mendapat dengan tidak lekas marahnya atau hilmun akan tingkat orang yang berpuasa, yang bangun malam mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya ia akan dituliskan sebagai orang perkasa yang keras, dan ia tidak memiliki kecuali keluarga. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ali radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai famili dan aku sambung silaturahmi dengan mereka, dan mereka memutuskan silaturahmi dengan aku. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Mereka congkak atau berbuat bodoh kepadaku dan aku tidak lekas marah kepada mereka. Rasulullah SAW menjawab, jikalau benar seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau menyiramkan mereka air hujan atau armalu, dan senantiasalah ada yang menolong engkau dari Allah selama engkau selalu bersifat demikian.